Hari Yesus bangkit dari kematian. Hari pertama, yaitu setelah hari Sabat lewat. Berarti jelas itu adalah hari Minggu. Dan saya ingin mengajak pembaca untuk membuka kitab Ayub pasal yang ke-19. Ayub pasal yang ke-19, kita akan membaca ayat yang ke-25. Sekali lagi kitab Ayub pasal 19 ayat 25. Yang bunyinya demikian. Tetapi aku tahu, penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Sekali lagi, tetapi aku tahu, penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ayub, lebih dari 2000 tahun sebelum Yesus Kristus bangkit, sudah berkata, aku tahu, penebusku hidup. Ya. Dan akhirnya, ia akan bangkit di atas debu. Jadi, kita lihat, ya, di kitab perjanjian lama sudah dinubuatkan bahwa dia akan bangkit. Dan pagi ini kita akan lihat, kalau dia bangkit dari kematian, apakah dia betul-betul mati? Betul, ya. Dia sudah pasti, karena 3 hari, 3 malam di dalam kuburan. Setelah digebukin semalaman, ya, dan dicambuk sekitar 40 kali. Mengapa kita menafsirkan 40 kali? Karena Rasul Paulus berkata, dia pernah didera, dicambuk. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ya, karena diperkirakan Tuhan Yesus dicambuk 40 kali. Dan Rasul Paulus tidak mau terkesan bahwa dia sama dengan Tuhan Yesus. Atau dia lebih dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dia berkata, ia dicambuk setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Jadi kalau Tuhan Yesus dicambuk 40 kali, maka cambuk Romawi yang di ujungnya itu ada semacam itu kaitan yang bisa melukain badan, Anda bisa bayangkan sekujur tubuhnya pasti hancur. Ya. Nah, dalam keadaan di mana memakai mahkota duri, di kepalanya mengucurkan darah, dan juga sekujur tubuhnya luka dan memar, dan darah pun ya keluar dari tubuhnya. Semalaman ia tidak tidur, diolok-olok. Kemudian ia dibawa disalibkan. Oleh sebab itu dia mati, ya. Dia mati dan dia turun ke dalam alam maut, ya. Di dalam 1 Petrus ada dikatakan, ya, surat Petrus yang pertama di pasal 3 di situ dikatakan di ayat yang ke-18, ya, bahwa sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Jadi Kristus telah mati sekali, enggak usah 2 kali, 1 kali untuk berapa banyak dosa kita? Untuk segala dosa kita, semua dosa kita. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 dikatakan semua. Ya toh? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 dan ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Calvinis jelas salah. John Calvin bikin satu kesalahan yang sangat besar. Karena menafsirkan bahwa penebusan Yesus hanya untuk orang-orang yang dipilihnya saja. Jadi kematian Yesus, kata John Calvin, yang mendirikan gereja Reform, ya, dan Presbyterian, itu bahwa kematian Yesus hanya menebus orang-orang pilihan saja. Orang yang dia pilih saja. Jadi segelintir orang yang masuk surga, yang dipilihnya, nah kematian Tuhan Yesus itu hanya untuk mereka itu saja. Padahal tidak demikian. Lihat Alkitab dengan jelas berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi ia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Keilahiannya tidak. tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan atau mewartakan. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia bikin kesalahan di sini karena ada tambahan kata Injil, padahal di dalam bahasa aslinya tidak ada kata Injil. Jadi ia di dalam roh itu juga ia pergi bukan memberitakan Injil, tetapi ekerupsen di situ bahasa aslinya itu artinya mengumumkan, ya, mewartakan atau memproklamirkan kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Jadi dia memproklamirkan kepada roh-roh bahwa dia sudah menang, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus setelah dia disalibkan, dia mati dan dia turun ke dalam alam maut di sana. Dan dia membawa orang-orang mati dalam perjanjian lama yang sudah mati, yang percaya kepadanya untuk dibawa ke Firdaus, ke surga. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi begini. Adam, Abraham, Musa dan semuanya itu, mereka percaya kepada juru selamat yang akan disalibkan bagi mereka. Mereka percaya kepada juru selamat yang akan dihukumkan untuk menanggung semua dosa mereka. Jadi Adam, Abraham, Musa, mereka belum bisa masuk surga kan, kalau juru selamat belum mati bagi dosa mereka, hanya akan mati bagi dosa mereka. Jadi sekali lagi, Adam, Abraham, Musa segala macam belum bisa masuk surga. Oleh sebab itu mereka dikumpulkan di satu tempat yang di dalam bahasa Ibrani disebut Seoul, ya. Bukan Seoul ibu kota Korea Selatan, kebetulan bunyinya sama saja. Nah, ini orang-orang kudus perjanjian lama. Mengapa mereka belum bisa masuk surga? Karena penebusan atas dosa mereka belum terlaksana. Akan terlaksana. Mereka beriman kepada juru selamat yang akan datang. Dan tanda mereka beriman adalah mereka melaksanakan ibadah simbolik yang menggambarkan, yaitu membawa domba dan dipersembahkan di atas mesbah. Itu tanda mereka percaya. Nah, sampai sang juru selamat itu dikorbankan, turun ke alam maut, dan mereka dibawa, dan mereka pun boleh masuk surga. Dan kita hari ini yang percaya Tuhan Yesus, sesudah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kalau kita percaya dengan segenap hati kita, dan kita mati, kita sudah langsung masuk ke dalam Firdaus. Roh kita, tubuh kita dikuburkan. Dan akan dibangkitkan pada hari kebangkitan, yaitu ketika sangkakala berbunyi. Jadi apa beda kita dengan Adam dan Hawa adalah, mereka percaya kepada juru selamat yang akan menanggung semua dosa mereka di atas kayu salib. Sedangkan kita percaya kepada juru selamat yang sudah menanggung semua dosa kita di atas kayu salib. Jadi turunnya Tuhan Yesus ke dalam alam maut adalah untuk mengumumkan kemenangannya dan membawa orang-orang yang percaya kepadanya untuk pergi ke surga, untuk masuk ke dalam Firdaus. Nah, oleh sebab itulah penjahat yang bertobat yang di sebelahnya, tadinya mereka dua-dua mencemooh Tuhan Yesus, dua-duanya, karena kita sudah membaca di pasal yang ke-27 bahwa kedua penjahat pun ya bersama-sama mengolok-olok Tuhan Yesus. Tetapi mungkin satunya lebih berhikmat, setelah dia mengamat-amatin, setelah dia lihat bahwa ternyata ini bukan sembarangan pribadi, dia sungguh ya pribadi yang luar biasa. Oleh sebab itu dia bertobat dan dia berkata, ya Tuhan, ingatlah akan aku apabila engkau datang dalam kerajaanmu. Dia berkata demikian. Dan Tuhan Yesus menggaransi dia bahwa dia akan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam Firdaus hari itu juga. Karena Tuhan Yesus akan mati hari itu dan akan melepaskan dia dari neraka dan mengumumkan itu. Dan mereka akan selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya. Di sini Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Di sini dikatakan setelah hari yang ketiga dia akan bangkit. Ya, betul. Dan dia bangkit pada hari satu hari sesudah Sabat. Ya, satu hari sesudah Sabat itu berarti hari Minggu. Hari Sabat itu memang hari Sabtu. Dan mengapa hari ini kita tidak kebaktian pada hari Sabtu, pada hari Sabat? Oh, karena rasul-rasullah yang telah memberi contoh kepada kita untuk berbakti pada hari Minggu, bukan pada hari Sabat. Anda lihat di dalam Kisah Rasul pasal 20. Kisah Rasul pasal 20 ayat 7 berbunyi, pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Jadi berkumpul untuk memecah-mecahkan roti pada hari apa? Hari pertama dalam minggu itu. Kisah Rasul 20 ayat 7. Dan ya di dalam 1 Korintus. Ya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 2. Juga sebuah bukti bahwa kebaktian diadakan bukan pada hari Sabtu tapi pada hari Minggu. Bunyinya, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing, dan seterusnya, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Jadi siapakah yang memulai pertama kebaktian pada hari Minggu? Adalah rasul-rasul. Mengapa? Mungkin karena Yesus bangkit pada hari pertama, maka mereka kebaktian pada hari pertama. Nah, ingat pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari pertama itu setatnya mulai Sabtu malam jam 6 ke atas, itu hitungannya sudah hari pertama. Orang Yahudi hitung hari tidak seperti kita. Kita punya hari itu adalah ikut sistem penghitungan kalender Julian yang berubahnya pada tengah malam. Tetapi orang Yahudi harinya mulainya pada sore jam 6. Oleh sebab itu di dalam kitab Kejadian selalu dikatakan setelah petang dan setelah pagi. Jadi malam dulu kemudian baru siang hari. Nah itu satu hari. Jadi hari Minggu itu hitungannya itu adalah mulai Sabtu sore jam 6 sampai hari Minggu sore jam 6. Ah, itu satu malam satu hari. Jadi bukan bilang satu hari satu malam, tapi satu malam satu hari. Nah itu 24 jamnya mereka. Jadi Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu. Berarti sesudah Sabtu sore jam 6. Nah oleh sebab itulah kita kemarin sudah membahas Tuhan Yesus disalibkan pada hari Rabu. Pada hari Rabu jam 9 Tuhan Yesus disalibkan. Kemudian sampai jam 12 langit menjadi gelap. Dan kemudian sampai jam 3 napasnya putus. Dan sekitar jam 6 sore dia dimasukkan ke dalam kubur. Masuk ke dalam perut bumi. Dan di dalam Injil Matius pasal yang ke-12. Ya, pasal yang ke-12 di ayatnya yang ke-42. Kalau tidak salah, coba saya cek sebentar. Pasal 12 ayat yang ke-40 ya. 40. Pasal 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi 3 hari 3 malam. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, 3 hari 3 malam itu masakan Tuhan bisa bohong? Masakan omongan Tuhan bisa tidak tepat? Ya. Sekali lagi di dalam Alkitab tidak dikatakan secara tegas hari apa Yesus dikuburkan, tetapi kita bisa menghitungnya dan ada ayat-ayat Alkitab yang mengindikasikan bahwa Tuhan Yesus disalibkan pada hari Rabu. Karena Tuhan Yesus disalibkan pada hari Rabu jam 9 sampai jam 12 matahari menjadi gelap, sampai jam 3 kemudian kemudian Tuhan Yesus putus napasnya, jam 6 sore dimasukkan ke dalam bumi, ke dalam kubur. Nah dari Rabu jam 6 sore sampai Kamis jam 6 sore itu adalah satu hari satu malam. Kemudian dari Kamis jam 6 sore sampai Jumat jam 6 sore, dua hari dua malam. Dari Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore, tiga hari tiga malam. Nah Sabtu sesudah jam 6 sore Tuhan Yesus bangkit. Ya, Tuhan Yesus bangkit. Loh, orang bertanya, nah mengapa subuh-subuh sekali itu batu baru tergolek dan malaikat turun dan lain sebagainya? Itu bukan supaya Tuhan Yesus bisa bangkit, itu supaya murid-murid yang datang bisa masuk, bisa lihat ke dalam kubur. Karena Tuhan Yesus yang bangkit sama sekali tidak membutuhkan orang membukakan batu baginya. Karena Tuhan Yesus yang sudah bangkit, batu tidak bisa menghalanginya, dia bisa tembus dinding. Dia bisa pergi ke sana kemari tanpa perlu buka pintu. Nah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya. Tetapi karena murid-muridnya mau datang dan supaya bisa juga membuktikan kepada semua orang bahwa kubur telah kosong dan Tuhan sudah tidak ada di situ, maka malaikat turun untuk menggolekkan batu itu sekaligus untuk membuat penjaganya shock berat. Ya, bahwa sebenarnya mereka adalah orang-orang bodoh yang menjaga kubur Tuhan Yesus karena tidak bisa berbuat apa-apa. Dan karena malaikat turun dan batu yang besar yang menutup pintu kubur itu tergolek, dan kemudian murid-murid bisa masuk, bisa melihat ke dalam itu. Dan tentara yang menjaga itu gemetar, katanya mereka ketakutan, katanya ya, seperti orang mati ketakutannya, bayangkan. Dan mereka lari mungkin tunggang langgang, dan katanya tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan yang datang, ya, berkata, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Ia telah bangkit. Kapan dia bangkit? Ya itu Sabtu sore sesudah jam 6 dia sudah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi supaya faktanya nyata, jadi malaikat menyuruh untuk melihat tempat ia baring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit. Dan dia akan pergi ke Galilea dan menunggu mereka di sana. Ya jelas, dia jauh lebih cepat dari mereka. Dia seketika itu juga bisa ada di Galilea. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus disalibkan dan kemudian bangkit. Nah, ada pihak tertentu yang berkata, Yesus tidak disalibkan, katanya. Yesus tidak disalibkan. Nah, karena dia berkata Yesus tidak disalibkan, padahal itu melawan fakta, sehingga ada di dalam pikiran orang, artinya semua orang yang berakal sehat pasti akan mengambil kesimpulan. Kalau yang mengatakan Yesus tidak disalib itu benar, maka Alkitab salah. Nah, kalau Alkitab benar, maka orang yang mengatakan Yesus tidak disalib itu yang salah. Akhirnya, ya, bagaimana ya, ini jadi sulit, ya loh, ini jadi merepotkan mereka. Akhirnya ada pihak juga yang mengarang Injil yang konyol, Injil yang salah, yang disebut Injil Barnabas, sebenarnya memakai nama Barnabas untuk mengarang Injil, padahal itu bukan Barnabas yang mengarang. Karena apa? Karena Injil Barnabas ini ditelusuri naskah kunonya, ternyata yang paling kuno yang ditemukan itu bukan berbahasa Yunani melainkan berbahasa Arab, begitu. Jadi itu jelas bukan Barnabas yang menulisnya. Kemudian juga terbukti bahwa yang menulis itu sesungguhnya bukanlah orang yang tinggal di sekitar wilayah di situ, di wilayah Palestina. Karena ada kesalahan geografis yang sangat konyol. Misalnya berkata bahwa Tuhan Yesus berlayar naik kapal dari Kapernaum ke Nazaret. Padahal dari Kapernaum ke Nazaret pun enggak ada airnya sama sekali. Bagaimana cara naik kapal enggak pakai air, ya? Ini membingungkan semua orang, dan ada masih banyak kesalahan lagi di dalamnya, ya, yang sebenarnya nyata-nyata menunjukkan bahwa itu bukan dikarang oleh Barnabas. Dan di dalamnya ada isi yang berkata bahwa cerita anak yang terhilang itu, bapaknya berkata, ini anakku sudah pulang, ya, ambilkanlah jubah yang bagus untuknya dan kaos kaki juga. Padahal pada waktu zaman Tuhan Yesus belum ada dikenal kaos kaki. Kaos kaki itu adalah temuan belakangan, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah, ada berbagai pihak mengacaukan Injil, dan sekarang ini penyesatan sungguh-sungguh matang, penyesatan sedemikian rupa secara teknologi, sains itu, para ilmuwan sengaja menyesatkan orang. Kalau Anda menonton itu channel National Geography, setiap kali melihat binatang yang aneh, itu komentatornya berkata, ini adalah binatang yang berevolusi 20 juta tahun, entah berapa lagi. Itu semuanya penyesatan yang luar biasa. Mereka tidak tahu sama sekali, ya, betapa ajaibnya ciptaan Tuhan. Sungguh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya menonton satu film yang dibuat oleh Kristen fundamentalis yang luar biasa sekali, yang memberitahukan kepada kita bahwa tidak mungkin tidak ada yang mendesainnya. Contoh saja, ya, jerapah itu, jerapah yang begitu tinggi itu binatang yang paling tinggi itu, diperlukan jantung yang sangat kuat untuk memompa darahnya sehingga bisa sampai ke kepalanya, karena tinggi sekali. Dan bagaimanakah kalau jerapah itu menunduk minum air? Nah, kalau jantungnya memompa sedemikian kuat, maka dia akan stroke, ya, pembuluh darah di kepalanya akan pecah. Tetapi ternyata di kepalanya, di lehernya itu ada semacam klep. Kalau kepalanya menunduk, maka itu akan menekuk dan pompa darah ke kepalanya itu akan tertahan, akan melambat. Kemudian di atas kepalanya itu ada semacam busa, membran begitu. Sehingga ketika jerapah itu kemudian naik lagi, kepalanya itu tiba-tiba dia sesudah minum, kepalanya angkat, dia tidak kunang-kunang. Karena darah itu semuanya tersimpan di semacam seperti busa itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini melalui evolusi atau karena intelligent design? Oh jelas, ini adalah intelligent design, ya. Ini sebuah desain dari yang memiliki IQ di atas segala IQ, yang memiliki hikmat di atas segala hikmat, yaitu yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan jerapah. Tetapi penyesatan sekarang merajalela di mana-mana. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita teruskan lagi pembahasan kita. Penyesatan makin hari intensitasnya makin tinggi. Melalui uraian-uraian yang disampaikan oleh para tanda petik ilmuwan, ternyata mereka sengaja dipakai untuk menyesatkan manusia di muka bumi ini. Dan penyesatan yang lain lagi seperti yang dilakukan oleh Dan Brown, yang dia berkata bahwa sesuai dengan lukisan kode yang diberikan oleh Da Vinci itu, bahwa Maria Magdalena yang duduk di samping Tuhan Yesus pada waktu malam perjamuan itu tidak mungkin, mustahil, ya. Tidak ada bukti bahwa Tuhan Yesus itu pada malam itu, perjamuan itu, ada perempuan bersama dengan mereka di situ. Itu tidak mungkin, ya. Dan yang duduk di samping Tuhan Yesus adalah Yohanes, yang di dalam Injil Yohanes tidak disebutkan namanya karena dia tidak enak menyebut dirinya bahwa Yohanes adalah murid yang dikasihi, sehingga dia hanya menulis bahwa yang duduk di sampingnya adalah murid yang dikasihi. Ya, karena Yohanes adalah murid yang paling muda, mungkin waktu itu sekitar 18-19 ketika mengikut Tuhan Yesus. Dia adalah murid yang dikasihi Tuhan. Tetapi Dan Brown, ya, untuk mengeruk keuntungan, sekarang dia dalam keadaan secara mendadak memiliki ratusan juta US dollar dari cerita bohongnya itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sungguh, ya, dari cerita bohong dia mendadak menjadi kaya, dan orang-orang bodoh di dunia ini telah menyumbang banyak uang untuk dia. Sekarang dia hidup mewah dengan kapal pesiar kemana-mana. Orang mungkin dalam hati kecilnya dia mentertawain orang-orang betapa mereka ternyata sangat suka dengan cerita bohong, cerita isapan jempol. Karena apa? Da Vinci sendiri yang hidup pada abad pertengahan tidak pernah melihat muka Tuhan Yesus, muka murid-murid, muka Maria Magdalena, muka siapapun juga yang hidup pada abad pertama. Bagaimana mungkin dia bisa menggambar, melukis wajah mereka? Oleh sebab itulah, maka ya, celakalah mereka yang percaya kepada kebohongan, karena kebinasaan pasti akan menimpa kepada mereka. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tetapi lebih celaka lagi orang-orang yang hidup di akhir zaman ini, yang dikelilingi dengan berbagai pengajaran sesat. Karena pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, melalui pengajaran-pengajaran sesat ini, orang-orang, ya, manusia-manusia semuanya akan makin hari makin disesatkan. Dan makin sulit bagi manusia untuk mendapatkan pengajaran yang benar. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, di sini salah satu penyesatan yang paling tua, boleh dikatakan paling kuno sesudah Yesus Kristus bangkit dari kematian, adalah penyesatan yang disampaikan, ya, penyesatan yang disampaikan oleh para imam-imam itu melalui serdadu-serdadu yang menjaga kubur Tuhan Yesus. Sudah jelas bahwa tentara-tentara itu yang menjaga itu, mereka segera lapor kepada imam-imam bahwa Yesus ini sudah bangkit sebenarnya. Sudah bangkit. Karena mereka ketakutan, malaikat turun dan batu di kubur itu sudah digolekkan. Dan mereka takut katanya, seperti orang mati mereka ketakutan. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ya, imam-imam pasti menjadi pusing. Akhirnya mereka berpikir, nah benar-benar dia sudah bilang bahwa sesudah hari ketiga dia akan bangkit. Nah sekarang ini bagaimana? Maka tidak ada cara lain lagi, mereka mulai menyogok serdadu-serdadu itu. Rupanya sogok menyogok itu adalah aktivitas yang lumayan kuno ya. Dari zaman dahulu itu serdadu-serdadu sudah menerima uang sogok. Nah, ini serdadu-serdadu di dunia ini banyak yang menerima sogok, terutama serdadu-serdadu yang di negara-negara otoriter ya, di negara-negara otoriter mereka menerima uang sogok untuk berbagai hal ya. Orang yang pegang senjata ini sangat rentan untuk menerima uang sogok. Nah, akhirnya mereka disuruh untuk berkata bahwa Yesus tidak bangkit, tapi muridnya datang mencurinya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketahuan sekali bahwa ini bohong adalah kalau betul murid Tuhan Yesus sudah datang mencuri tubuhnya, maka seharusnya serdadu ini masuk penjara. Karena apa? Berarti mereka telah lalai, atau mereka telah mengaku bahwa mereka tidak menjaga dengan baik, atau mereka telah mengaku bahwa mereka sesungguhnya lemah, serdadu yang lemah, sehingga kok bisa datang muridnya mencuri tubuh Tuhan Yesus sementara mereka berjaga di situ. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, coba kita lihat ya. Yang berikut kita lihat sesudah Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya di Galilea, yaitu dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Pak Alkitab buku akan membacakan kepada kita 4 ayat ini. Silakan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayat-ayat yang barusan dibaca ini di dalam dunia teologi seringkali disebut amanat agung, the Great Commission, ya. Amanat agung, ya. Amanat itu artinya perintah, ya. Perintah yang agung, yaitu perintah supaya pergi memberitakan Injil. Nah, itu didahului dengan ke-11 murid, yaitu sudah tanpa Yudas, karena Yudas sudah pergi dan menggantung diri, dia sudah binasa. Kata Tuhan, celakalah dia, lebih baik ia tidak dilahirkan. Ya, kalau seseorang dilahirkan bukan masuk surga, tetapi dilahirkan di dunia ini, kemudian berakhir di dunia ini dan pergi ke neraka, sesungguhnya lebih baik jangan dilahirkan. Betul ya. Kalau Anda dilahirkan dan masuk ke neraka, lebih baik jangan dilahirkan. Ya. Saya menyaksikan orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, merayakan ulang tahun mereka di hotel yang mewah dan lain sebagainya. Sungguh hati saya pilu. Karena apa? Mereka tidak menyadari setiap kali mereka ulang tahun, sesungguhnya mereka semakin dekat kepada neraka. Tetapi berbahagialah orang yang sudah diselamatkan, yang sudah di dalam Tuhan. Karena apa? Karena hari-hari hidup kita, semakin kita lewati, kita semakin dekat menuju kepada hidup yang kekal, menuju kepada surga yang menyenangkan. Sungguh, oleh sebab itu hari-hari yang kita lewati harus kita lewati dengan penuh bahagia, penuh sukacita. Karena tiap-tiap hari kita lewati, berarti kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin dekat ke surga. Mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini ke-11 murid ini yang pergi ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Dan ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Lihat, Yesus Kristus disembah. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ada kelompok sekarang yang belum lama ini baru diterima boleh memberitakan Injil bebas di Indonesia. Dan mereka yang menyebut diri mereka saksi-saksi dari Yehova, mereka bilang mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Ah, konyol sekali saya berkata ya. Dan saya membacakan kepada mereka 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-20 yang berbunyinya demikian. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 yang berbunyi demikian. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal Yang Maha Benar, dan kita ada di dalam Yang Maha Benar, di dalam Anak-Nya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia adalah Allah yang benar, hidup yang kekal. Jadi Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Itu kata ayat itu. Dan bukan cuma itu, Anda lihat di dalam Amanat Agung ini, murid-muridnya menyembah kepadanya. Nah, kalau Yesus Kristus bukan Allah, itu tidak boleh disembah. Ya, tidak boleh disembah. Dan dia adalah pencipta langit dan bumi, dan dia adalah Allah. Murid-muridnya menyembah kepadanya. Memang beberapa orang ragu-ragu. Tidak disebutkan siapa di sini yang ragu-ragu, ya. Apakah Thomas ataukah siapa? Tetapi yang jelas di sini ada di antara 11 murid ini yang ragu-ragu. Nah, Tuhan berkata kepada mereka, mendekati mereka. Mendekati siapa? Mendekati yang ragu-ragu itu pasti. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Tuhan Yesus menegaskan bahwa jangan ragu menyembah kepadaku, karena di dalam tanganku ada kuasa di sorga dan di bumi. Jadi, kuasa di sorga dan di bumi. Dengarkan. Itu berarti dialah yang paling berkuasa, baik di sorga maupun di bumi. Karena itu katanya ya, artinya janganlah takut menyembah kepadaku, dan juga pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Sebenarnya di dalam bahasa aslinya ini partisipal ya. Jadi kemanapun kamu pergi ya, maka jadikanlah sekalian bangsa muridku. Ya, jadi kemanapun kamu pergi, siapapun yang kamu temui, jadikan mereka muridku, ya, murid Tuhan Yesus Kristus. Dengan apa? Yaitu memberitakan Injil kepada mereka, supaya mereka bisa percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Dialah Allah yang hidup. Dialah yang datang dalam nama Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimanakah seseorang menjadi murid Tuhan Yesus? Orang yang mau menjadi murid Tuhan Yesus harus mengaku dirinya orang berdosa. Orang yang tidak berdosa tidak memerlukan juru selamat. Orang yang tidak sakit tidak memerlukan dokter. Dan hanya orang sakit yang memerlukan dokter. Dan hanya orang berdosa yang memerlukan juru selamat. Kita harus mengaku kita ini orang yang berdosa. Dan kemudian kita datang dan berkata kepada Tuhan Yesus bahwa saya mengaminkan dengan segenap hati saya, Engkau dihukumkan untuk menggantikan saya di atas kayu salib. Engkau menggantikan saya terhukum di atas kayu salib. Dan terima kasih, kini saya tahu saya hidup menggantikan Engkau. Jadi Engkau telah dihukumkan menggantikan saya, dan saya tahu saya hidup menggantikan Engkau. Dan sejak itu kita mendapatkan kepastian masuk surga. Mengapa? Karena semua dosa kita dihitung, ya. Semua dosa kita dihitung telah, ya. Semua dosa kita dihitung telah dijatuhkan hukuman, dijatuhi hukuman, yaitu ditanggung oleh Yesus Kristus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, sungguh sesuatu yang sangat indah dan sangat mulia dan sangat menggembirakan hati, di mana Yesus Kristus telah rela datang menanggung semua dosa kita di atas kayu salib. Inilah Injil, inilah kabar baik bahwa orang berdosa sudah bisa masuk surga. Strike ya go to heaven, langsung masuk surga. Karena apa? Karena Yesus sudah menanggung semua dosa kita di atas kayu salib. Dan kalau seseorang percaya, maka barang siapa yang percaya ini memberi diri dibaptis, baptiskanlah mereka. Nah, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apa arti kata baptis ini? Baptis dalam bahasa Yunani-nya ini adalah kata kerja yang berasal dari kata baptiso. Baptiso itu artinya saya membaptis, saya memasukkan kamu ke dalam air. Itu baptiso. Ya. Nah, kalau dipercikkan dengan air, itu nama bahasa Yunani-nya itu rantiso. Nah, beda baptiso dengan rantiso. Ya. Tuhan Yesus suruh kita baptiso. Jadi dibaptis gitu, dimasukkan ke dalam air. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa orang yang mau menjadi murid Tuhan Yesus perlu dibaptis? Dibaptis untuk menggambarkan Injil yang telah menyelamatkannya. Jadi baptisan itu adalah gambar Injil, Injil yang telah menyelamatkan saya. Nah, orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, untuk menandakan bahwa mereka serius, maka mereka menyerahkan diri mereka untuk menggambarkan Injil yang telah menyelamatkan mereka. Untuk menggambarkan Injil yang telah menyelamatkan mereka. Seperti Tuhan Yesus sendiri dibaptis, bukan karena dia berdosa dan untuk menghapus dosanya. Jadi baptisan bukan untuk menghapus dosa, karena baptisan itu untuk menggambarkan Injil. Dan Tuhan Yesus dibaptis untuk menggambarkan Injil yang akan dijalankan, yang akan diberitakannya, yaitu kematiannya, penguburannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Nah, itu Injil. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tiap-tiap diri kita yang sudah percaya dengan sungguh, kita disuruh memberi diri kita dibaptis, yaitu untuk menggambarkan Injil. Injil yaitu kematian, penguburan, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kalau cuma diteteskan air, itu menggambarkan apa? Menggambarkan kena hujan gitu. Ini pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, maka baptisan yang benar caranya itu haruslah dimasukkan ke dalam air. Nah, ada tiga syarat satu baptisan itu benar sesuai dengan Alkitab. Yaitu yang pertama, dilaksanakan kepada orang yang sudah jadi murid. Dilaksanakan kepada orang yang sudah percaya, sudah bertobat dan sudah percaya. Yaitu orang yang sudah dilahirkan kembali. Orang yang sudah dibenarkan. Jadi, baptisan yang benar dilaksanakan orang yang sudah dibenarkan. Kemudian syarat yang kedua, dilaksanakan dengan cara yang benar, yaitu diselamkan ke dalam air, bukan dengan dikibarkan bendera. Ada gereja yang membaptis orang dengan mengibarkan bendera. Itu tidak ada di dalam Alkitab, sama sekali tidak ada. Baptisan yang benar itu adalah dimasukkan ke dalam air. Lalu ada yang berkata, oh ya, kalau gitu dibaptis di Sungai Yordan saja. Tidak ada kebutuhan untuk dibaptis di Sungai Yordan. Dengar baik-baik, itu orang itu sudah masuk ke dalam perangkap para penyelenggara tur, ya. Mereka bilang itu perlu pergi ke Sungai Yordan dan dibaptis di Sungai Yordan. Tidak ada kepentingan itu dilaksanakan di Sungai Yordan. Dan tidak ada yang namanya itu tanah suci bagi kekristenan yang benar. Di semua tempat itu tanahnya suci sama. Ya, sama. Tanah di halaman rumah saya sama dengan tanah di Yerusalem. Bagi kekristenan yang Alkitabiah, tidak ada yang namanya itu tanah suci. Dan tidak ada baptisan yang mesti dilaksanakan di Sungai Yordan. Mengapa? Karena Alkitab mencatat Rasul Paulus membaptis orang di Korintus. Di Korintus tidak ada Sungai Yordan di situ. Rasul Paulus membaptis orang di Efesus. Di Efesus tidak ada Sungai Yordan di situ. Jadi tidak ada kepentingan untuk dibaptis di Sungai Yordan. Yang ada kepentingan untuk dibaptis adalah orang yang dimasukkan ke dalam air. Mengapa? Karena itu untuk menggambarkan kita mati dan dikuburkan bersama Yesus Kristus, dan kemudian akan bangkit bersama Yesus Kristus. Jadi dilaksanakan kepada orang yang telah dibenarkan, kemudian dilaksanakan dengan cara yang benar, dan yang ketiga syaratnya adalah dilaksanakan atas otoritas jemaat yang benar, gereja yang benar. Hanya gereja yang benarlah yang dapat menyelenggarakan baptisan yang dibenarkan oleh Alkitab. Gereja yang salah pengajarannya tidak bisa melaksanakan melaksanakan baptisan yang benar. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepada orang yang belum dibaptis dengan benar, Rasul Paulus melaksanakan pembaptisan ulang. Itu tercatat di dalam Kisah Rasul pasal 19 di situ. Ya, di dalam Kisah Rasul pasal 19 Rasul Paulus melaksanakan baptisan kepada orang yang pernah dibaptis tetapi tidak benar. Orang-orang itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tetapi bukan karena Yohanes Pembaptis tidak berwenang, dan juga bukan Yohanes Pembaptis membaptis dengan benar tidak diselam, tetapi Yohanes Pembaptis mereka sudah benar, hanya mereka terbukti tidak dilahirkan kembali. Hanya terbukti bahwa mereka itu belum percaya kepada Yesus Kristus. Mereka hanya bertobat mengaku mereka orang berdosa, tetapi belum sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus dan belum sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jadi orang ini kemudian dibaptis ulang oleh Yohanes Pembaptis, oleh Rasul Paulus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada orang berkata begini, ah saya tidak mau dibaptis ulang, benarnya. Mengapa? Karena saya dulu telah dibaptiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau saya dibaptis lagi nanti berarti saya mengkhianati. Nah. Sekarang ya, dengar baik-baik pendengar sekalian ya. Kalau dulu Anda telah dibaptis dengan cara yang salah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, berarti baptisan itu telah salah memakai nama Allah. Telah salah dilaksanakan atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan sepatutnya itu dilaksanakan dengan benar. Jadi sekarang kalau kita melaksanakan dengan benar, apakah ini suatu yang salah? Ada ini adalah sesuatu yang benar atau yang salah? Justru ini sekarang kita lakukan dengan yang benar. Kita memperbaikinya menjadi yang benar, dan itu telah dilaksanakan oleh Rasul Paulus kepada 12 orang itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku. Ini adalah amanat agung. Tidak ada pekerjaan yang lebih penting di muka bumi ini daripada pergi memberitakan Injil. Tidak ada, saya katakan. Oleh sebab itu dulu saya dalam hidup ini sungguh-sungguh ingin mencari uang sebanyak-banyaknya, ya. Ingin menjadi orang kaya, ingin menjadi orang yang berlimpahan dengan uang. Tetapi sejak saya memahami bahwa di muka bumi ini tidak ada pekerjaan yang lebih indah, yang lebih layak, yang lebih mulia di hadapan Allah selain pergi memberitakan Injil. Dan karena satu hari saya akan pergi bersama dengan Tuhan Yesus, jadi saya mesti melakukan apakah di muka bumi ini dengan sisa hidup saya? Tidak ada lagi yang lebih indah selain saya menyerahkan diri untuk melayaninya, memberitakan Injil kepadanya, memberitakan Injil kepada orang lain. Injil dari Yesus Kristus harus disampaikan. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, beritakanlah Injil. Tidak ada pekerjaan yang lebih indah dari itu. Mari datang ke Grafe, bergabunglah dengan Gereja Baptis Independen Alkitabiah Grafe, dan di sini Anda akan mendapatkan baptisan yang benar. Di sini Anda akan mendapatkan baptisan yang sesuai dengan Alkitab, yang dilaksanakan kepada orang yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah dibenarkan, dilaksanakan dengan cara yang benar dan atas otoritas jemaat yang benar, jemaat yang pengajarannya sesuai dengan Alkitab. Adakah orang yang mau dibaptis atas nama toko buku? Adakah orang yang mau dibaptis atas nama yayasan sosial? Adakah orang yang mau dibaptis atas rumah sakit Kristen? Adakah orang yang mau dibaptis atas otoritas perorangan pendeta gitu? Oh, jangan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita dibaptis atas otoritas jemaat yang benar, jemaat Alkitabiah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu marilah ya, kita beritakan Injil ke seluruh muka bumi. Ada orang berkata kepada saya, Pak Suhanto, katanya, kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang tidak bertobat dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak bisa masuk surga. Berarti ada begitu banyak orang yang masih di hutan yang tidak mendengar Injil. Oh ya, betul, saya berkata. Lalu mereka pergi kemana? Jelas mereka akan pergi ke neraka. Jangankan yang di hutan, di kota saya masih banyak yang belum mendengar. Lalu mereka bilang begitu, kalau begitu kasihan dong kepada mereka. Ya jelas, kalau Anda kasihan kepada mereka, Anda bukan buka bengkel. Kalau Anda kasihan kepada mereka, Anda bukan buka restoran. Kalau Anda kasihan kepada mereka, Anda bukan buka PT, buka CV. Kalau Anda kasihan kepada mereka, Anda bukan berusaha untuk mencari uang. Kalau Anda kasihan kepada mereka, maka Anda akan beritakan Injil kepada mereka, supaya mereka bisa mendengarkan Injil. Dan atas keputusan mereka, mereka bisa mengambil keputusan mau percaya kepada Injil yang menyelamatkan atau menolak Injil itu. Dan jika mereka menolak, itu adalah keputusan mereka. Tetapi mereka sudah mendengarnya. Dan tugas kita sudah terlaksana, yaitu kita sudah memberitakan Injil kepada mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya maka kita harus memberitakan Injil. Itulah sebabnya tidak ada hal yang lebih mulia di muka bumi lain pergi memberitakan Injil. Lalu orang bertanya kepada lagi, saya lagi, kalau begitu semua orang harus menjadi penginjil, semua orang harus beritakan Injil. Ya kalau memang itu baik, kenapa tidak? Loh, kalau gitu tidak ada orang yang kerja yang lain. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa engkau peduli kepada orang lain? Yang pentingkan diri kamu sendiri. Siapakah yang di sini yang mau melaksanakan kehendak Tuhan? Siapakah yang sungguh-sungguh mau hidupnya dipakai oleh Tuhan? Lagi pula, belum sampai semua orang menjadi penginjil, Tuhan sudah pasti datang. Karena apa? Karena kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah tergantung kepada seberapa banyak orang non-Yahudi yang telah diselamatkan. Karena Roma pasal 11 ayat 25 berkata bahwa sekarang adalah masa di mana Tuhan mempersilakan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi untuk diselamatkan, untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan ya, sebelum semua orang menjadi penginjil, itu Tuhan Yesus sudah pasti datang. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita laksanakan apa yang Tuhan ingin kita laksanakan. Kemudian baru dikatakan, ajarkanlah mereka, ajarlah. Nah, pengajaran doktrin ini sangat benar. Oleh sebab itu gereja yang benar menjadi murid Tuhan, itu harus pengajaran doktrin yang benar. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi gereja yang benar ada terjadi di dalamnya proses belajar dan mengajar. Saya bukan sombong, saya baru tadi malam berkata kepada saudara-saudara di daerah Pelumpang di mana kami ada kelompok PA di situ. Saya berkata kepada mereka, Anda 3 tahun menjadi jemaat Grafe, itu ya lebih dari 30 tahun menjadi jemaat yang lain. Karena apa? Karena ada pengajaran. Anda segera menjadi orang Kristen yang mengerti kebenaran, menjadi orang Kristen yang pintar. Ya, 3 tahun Anda menjadi jemaat Grafe, Anda akan jauh lebih tahu kebenaran daripada 30 tahun Anda di luar sana. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, marilah saya mengundang Anda datang, yaitu di Jalan Danau Agung 2, nomor 7. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, barulah Tuhan kemudian berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Banyak orang cuma suka bagian ini, tapi dia tidak mau melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu pergi jadikan sekalian bangsa muridnya dan mengajar. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu tidak jalan. Tuhan mau kita melakukan apa yang dia perintahkan dan dia akan menyertai kita. Bukan menyertai kita, minta Tuhan menyertai, tapi kita malas melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan, kita melaksanakan perintah Tuhan, maka keamanan saya bukanlah tanggung jawab saya. Keamanan saya adalah tanggung jawab Tuhan. Tuhanlah bodyguard saya, Tuhanlah yang memelihara saya, Tuhanlah yang melindungi saya, karena dia janji kepada saya. Yang jadi tanggung jawab saya, yang jadi tugas saya adalah memberitakan Injil-Nya. Dan keamanan saya adalah tanggung jawabnya. Saya serahkan kepadanya. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengakhiri pembahasan Injil Matius ini. Sampai hari ini, kiranya Tuhan akan memberkati pendengar sekalian. Jikalau penguraian ini mendatangkan berkat bagi pendengar sekalian, mari mulai Senin kita akan membahas Injil Markus. Dan ajaklah teman-temanmu untuk mendengarkannya. Radio kita, mendengarkan radio, Anda bisa saling memasak dan lain sebagainya. Ada banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sambil nonton televisi, tetapi bisa dilakukan sambil mendengarkan radio. Marilah kita menjadi orang Kristen yang berhikmat, yang mengerti kebenaran melalui firman Tuhan setiap pagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah selesai membahas Injil Matius. kami serahkan semua yang telah kami kerjakan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati semuanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.